Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini, Minggu 8 Mei 2016, dibacakan Ardian Syah dan Niko Pirza. Belasan orang luka akibat sebuah mobil terbalik di jembatan darurat Grung-Grung. Empat siswa SMA di Abdia tidak lulus ujian nasional. Petani sawit Bakongan butuh akses jalan dan jembatan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, sebuah mobil Isuzu Panther BL413JZ yang ditumpangi 11 penumpang terbalik di jembatan darurat melintasi jalan nasional, tepatnya di pusat pasar Grung-Grung PD, Minggu dini hari. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan penumpang luka-luka. Dari PD, Muhammad Nazar melaporkan. Informasi yang dihimpun insiden kecelakaan tunggal berawal saat Isuzu Panther bergerak dari arah Banda Aceh menuju Medan. Sementara dari arah berlawanan melaju angkutan umum jenis L300 tanpa plat polisi. Sang sopir Isuzu Panther bernama M. Rizal, 31 tahun, warga Pelimbang Biren, diduga tidak mampu mengendalikan mobil ketika berpapasan dengan angkutan umum L300 di jembatan darurat Grung-Grung Pidi. Akibatnya mobil Isuzu Panther langsung terbalik di jembatan darurat tersebut. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun 11 penumpang mengalami luka-luka. Kapolres Pidia KBP Muhajir mengatakan semua korban luka tercatat warga Kecamatan Pelimbang Biren. Mereka sempat dirawat di RSU Sigli. Setelah mendapatkan perawatan, selanjutnya diperbolehkan pulang karena hanya menderita luka ringan. Sudarlun, empat siswa SMA di Aceh Barat Daya dinyatakan tidak lulus ujian nasional 2016. Keempat siswa SMA itu masing-masing dua siswa dari SMA 3 Abdia atau SMA Susuh dan dua siswa dari SMA 7 Abdia atau SMA Babahrot. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Saputra melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Abdia Yusnaidi mengatakan tahun 2016 untuk peserta SMA yang ikut ujian nasional di Abdia berjumlah 1.404 siswa. Namun yang dinyatakan lulus 1.400 siswa atau 99,72%, sementara 4 siswa lainnya tidak lulus. Menurut Yusnaidi, untuk kedua siswa yang tidak lulus UN dari SMA 3 Abdia yaitu Nur Wahyu dan Hardianto, sedangkan untuk siswa SMA 7 Abdia yang tidak lulus UN adalah Hel Mansur dan Bustami. Yusnaidi mengakui bahwa kelulusan siswa wewenang pihak sekolah. Menurutnya pihak sekolah punya alasan kuat tidak meluluskan keempat siswa tersebut. Sementara untuk siswa SMK, seluruh peserta mengikuti UN 2016 sebanyak 307 siswa dinyatakan lulus 100%. Sudarlun, petani kelapa sawit di Kecamatan Bakongan dan Kota Bahagian, Aceh Selatan, meminta Pemkab setempat untuk memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan menuju lahan perkebunan mereka. Permintaan tersebut disampaikan petani karena kendala yang dihadapi saat mengangkut hasil perkebunan ke jalan raya. Dari Aceh Selatan, Taufik Jas melaporkan. Rambu, salah seorang petani kelapa sawit di Gampung Drin, Bakongan, mengatakan jalan menuju perkebunan di kawasan Bakongan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Ketika panen, petani terpaksa melansirnya ke jalan raya. Jika dibuka akses jalan dan jembatan akan memudahkan para petani mengangkut hasil perkebunan dengan mobil. Menurutnya ada sekitar 1.000 hektar kebun kelapa sawit warga yang siap panen di kawasan Gampung Drin, Kecamatan Bakongan. Petani umumnya merasa kesulitan saat mengangkut hasil panen untuk dijual karena tidak ada akses jalan dan jembatan. Kondisi ini membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar. Sementara Wakil Ketua Bidang Perkebunan dan Pertanian pada Kadin Aceh Selatan, Adi Irwan, mendesak Pemkab Aceh Selatan segera melakukan tender proyek pembangunan jembatan rangka baja di Kampung Drin, Kecamatan Bakongan, agar petani mudah mengangkut hasil panen. Sederhalun, kondisi pasar tradisional Rimo di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil kini sangat semberaut, becek, dan macet. Pemkab setempat dinilai tak bisa menata dengan baik pasar terbesar di Aceh Singkil itu yang buka setiap hari Minggu dan Rabu. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Pantauan di lapangan kendaraan parkir di pinggir jalan, bahkan sebagian menerobos masuk ke dalam areal pasar. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang di lintas Singkil Sebu Salam tepat berada di depan pasar. Padahal ada terminal yang cukup luas untuk parkir kendaraan pengunjung pasar. Petugas berseragam dinas perhubungan yang coba mengatur tampak kewalahan. Hal ini lantaran tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang hilir mudik. Sementara saat masuk ke lapak jualan dalam kompleks pasar, pengunjung harus berdesakan di tengah becek. Selain becek, aroma tak sedap pun seketika menyeruak akibat sampah pasar yang bertebaran di sembarang tempat. Keluhan tentang kondisi pasar Rimo sudah berlangsung berkali-kali disampaikan warga. Namun sayangnya keluhan ini hanya direspon sesaat dan setelahnya pasar kembali semrawut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhalun, helikopter yang ditumpangi oleh para pejabat negeri jiran mengalami kecelakaan pada Kamis 5 Mei 2016. Dilaporkan Wakil Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Noriah Kasnon menjadi salah satu korban tewas insiden tersebut. Okezon.com melansir. Sebagaimana dilansir dari The Star, regu penyelamat telah menemukan 5 jenazah akibat insiden tersebut. Jenazah dari Datuk Noriah sendiri ditemukan Jumat 6 Mei 2016 di tepi sungai Batang Lupar. Sementara jenazah dari Sekjen Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Dr. Sundaran Anmalai, ditemukan 7 Mei 2016. Dikabarkan tinggal satu jenazah dari total 6 orang yang berada di helikopter naas tersebut yang masih dinyatakan hilang. Hingga hari ini regu penyelamat dan polisi masih terus mencari korban terakhir akibat kecelakaan helikopter tersebut. Namun mereka khawatir dengan kondisi cuaca, gelombang, dan buaya. Karena dikabarkan daerah tempat jatuhnya helikopter dikenal sebagai lokasi habitat dari buaya. Sherlon, di tengah suasana perlombaan politik di Filipina karena pemilihan umum, seorang kandidat wali kota dilaporkan tewas akibat ditembak dan menjadikannya korban ke-14 yang tewas terkait pemilu di sana. Okezon.com melansir. Kepala Inspektur Surki Serenas mengatakan bahwa beberapa pria bersenjata mendadak masuk ke rumah politisi Armando Ckebalos yang berada di wilayah pegunungan Filipina Selatan Sabtu subuh 7 Mei 2016 dan langsung menembak Ckebalos hingga tewas. Para pelaku menggunakan tutup kepala. Saat ini polisi sedang menangani kasus ini sebagai kasus terkait pemilu. Ckebalos sendiri adalah satu dari 2 kandidat yang memperebutkan kursi sebagai wali kota dari kota Lantapan, sebuah kota terpencil yang berjarak 840 km dari selatan Manila. Selain itu masih terkait kekerasan akibat pemilu di Filipina, 2 orang pendukung wali kota setempat di Pulau Peru, Princesa, ditusuk hingga tewas saat kampanye yang diadakan Kamis 5 Mei 2016. Hingga kini pelaku penusukan masih belum diketahui. Sherlon, Juventus ingin membeli pemain-pemain dengan mental juara pada bursa transfer musim panas agar lebih kompetitif di Liga Champions. Klub asal Turin tersebut sudah mengantongi beberapa nama untuk direkrut. Tribunnews.com melansir. Sebagaimana dikabarkan, Kicker Juventus untuk mendatangkan bintang Bayern Munich dari Mario Götze. Gelandang serang internasional Jerman tersebut sulit mengamankan tempat di starting line-up Bayern. Götze hanya mencatatkan 17 penampilan bersama Bayern musim ini. Bahkan mantan bintang Borussia Dortmund tersebut telah 6 kali tampil sebagai pemain cadangan. Meski demikian, bakat Götze tetap menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, salah satunya Juventus. Dalam hal ini, Bianconeri akan bersaing dengan Liverpool yang sudah lama mengutarakan minat terhadap pemain berusia 23 tahun itu. Juventus bersedia mengeluarkan uang sebesar 25 juta euro atau 379 miliar rupiah untuk Gotze. Sang gelandang memiliki sisa kontrak dengan Bayern hingga Juni 2017. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais Kiam, Berita Sore, edisi Minggu 8 Mei 2016. Berita Malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita Sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.